Apa hukum makan dengan bersandar? Nabi SAW mengatakan, la akulu muttaki'an. Saya tidak makan dengan bertelekan atau bersandar. Nah, di sini dengan lafaz bahwa Nabi tidak melakukan itu. Ini wallahu alam memberikan faedah bahwa perbuatan itu makruh. Namun apa makna muttaki'an? Muttaki'an di sini bukan sekedar bersandar seperti saya bersandar di kursi ini, bukan, ya. Tapi muttaki'an di situ adalah bersandar bertelekan seperti tiduran itu, ya. Hadis ini mungkin bisa kita ambil penafsiran maknanya dari hadis yang lain, seperti ketika Nabi SAW menerangkan tentang dosa besar. Disebutkan apa di situ? Setelah menyebutkan syirik, durhaka pada orang tua, kemudian ucapan yang palsu, dusta, ya. Nabi mengulang-ulang, ala wa qawlu zur wa syahadatu zur. Ketahuilah termasuk dosa besar itu ucapan palsu, persaksian palsu. Disebutkan wa kana muttaki'an fajalasa. Beliau tadinya muttaki, kemudian jalasa, duduk. Berarti apa? Muttaki yakni pertelekan, tiduran di sisi tubuhnya, kemudian beliau duduk dan beliau mengatakan ala wa qawlu zur wa syahadatu zur. Ya. Jadi mana ittika di situ adalah bukan sekedar antum bersandar di tembok makan, bukan itu. Kalau itu enggak ada masalah. Tapi bertelekan seperti ini misalnya sambil makan. Ya. Nah, itu kalau antum lihat gayanya saja kayak gaya orang apa? Kayak gaya orang sombong, ya kan? Kayak orang ya enggak punya tawadhu. Ya. Kayak orang berada, orang kaya raya ini sambil makan. Apa ini? Ya. Nah, jadi itu yang dimaksud, ya. Wallahu a'lam.